Bab 7, pelajaran 6, bekerja untuk belajar, jangan bekerja untuk uang. Pada 1995, saya diwawancarai oleh sebuah surat kabar di Singapura. Wartawan wanita yang masih muda datang pada waktunya, dan wawancara itu terjadi begitu saja. Kami duduk di lobi hotel yang mewah, menghirup kopi, dan mendiskusikan tujuan kunjungan saya ke Singapura. Saya berbagi platform dengan Zig Ziglar. Dia bicara soal motivasi, dan saya bicara soal rahasia orang kaya. Suatu hari, saya ingin menjadi penulis terlaris seperti Anda, katanya. Saya sudah melihat beberapa artikel yang dia tulis untuk koran, dan saya terkesan. Dia punya gaya penulisan yang kuat, tajam, dan jelas. Artikelnya menawan minat pembaca. Anda mempunyai gaya yang hebat, kata saya menanggapinya. Apa yang menahan Anda untuk mencapai impian Anda? Pekerjaan saya kelihatannya akan begini terus, katanya dengan pelan. Setiap orang mengatakan bahwa novel saya luar biasa, tetapi tidak ada sesuatu pun yang terjadi. Jadi saya tetap bekerja di surat kabar. Setidaknya ini bisa menutup tagihan-tagihan saya. Apakah Anda mempunyai saran? Ya, kata saya tegas. Teman saya di sini, di Singapura, menjalankan sebuah sekolah yang melatih orang-orang untuk menjual. Dia menjalankan kursus-kursus pelatihan penjualan bagi banyak korporasi top di Singapura. Dan saya kira menghadiri salah satu kursusnya akan sangat meningkatkan karir Anda. Dia tampak berpikir keras. Apakah Anda mengatakan saya harus pergi ke sekolah untuk belajar menjual? Saya mengangguk. Anda tidak serius, bukan? Kembali saya mengangguk. Apa itu salah? Saya balik bertanya. Dia tampaknya tersinggung, dan sekarang saya berharap saya tidak mengatakan sesuatu pun. Dalam usaha membantu, saya malah mendapati diri saya membela saran saya. Saya mempunyai gelar master dalam sastra Inggris. Mengapa saya harus pergi ke sekolah untuk belajar menjadi seorang penjual? Saya seorang profesional. Saya pergi ke sekolah untuk dilatih dalam sebuah profesi sehingga saya tidak harus menjadi seorang penjual. Saya benci para penjual. Mengapa? Karena yang mereka inginkan hanyalah uang. Jadi katakan pada saya mengapa saya harus belajar penjualan? Dia pun mengemasi tasnya dengan kasar. Wawancara itu pun berakhir. Di meja tamu itu tergeletak buku saya yang pertama, If You Want to Be Rich and Happy, Don't Go to School. Saya mengambilnya dan juga catatan yang dia buat di blog notnya. Anda melihat ini, kata saya sambil menunjuk ke catatan-catatannya. Dia menatap catatannya. Apa? Sahutnya dengan bimbang. Dengan sengaja, saya pun menunjuk catatannya lagi. Di blog notnya dia menulis, Robert Kiyosaki, best-selling author. Yang tertulis adalah best-selling author, penulis dengan penjualan terbaik, bukan best writing author, penulis tulisan terbaik. Matanya langsung terbuka. Saya penulis yang mengerikan. Anda penulis yang hebat. Saya pergi ke sekolah penjualan. Anda mempunyai gelar master. Satukanlah itu dan Anda akan menjadi best-selling author dan sekaligus best writing author. Amarah menyala di matanya. Saya tidak akan pernah merendahkan diri saya untuk belajar bagaimana menjual. Orang seperti Anda tidak berbisnis tulis-penulis. Saya seorang penulis yang terlatih secara profesional, dan Anda seorang penjual. Itu tidak adil. Sisa catatannya dibuang, dan dia bergegas keluar melalui pintu kaca yang besar menembus udara pagi Singapura yang lembab. Setidaknya dia memberi saya artikel yang adil dan menyenangkan keesokan paginya. Dunia penuh dengan orang yang pandai, bertalenta, berpendidikan, dan berbakat. Kita menemui mereka setiap hari. Mereka ada di sekeliling kita. Beberapa hari yang lalu, mobil saya agak ngadat. Saya menariknya ke dalam garasi, dan seorang mekanik muda membetulkannya dalam beberapa menit. Dia tahu apa yang tidak beres hanya dengan mendengarkan suara mesin. Saya sungguh kagum pada dia. Kenyataan yang menyedihkan adalah talenta besar saja tidaklah cukup. Saya selalu kaget melihat betapa kecilnya penghasilan yang didapat oleh orang-orang berbakat itu. Pada hari lain, saya mendengar bahwa kurang dari 5% orang Amerika mendapat penghasilan lebih dari $100.000 setahun. Saya bertemu dengan orang-orang brilian dan berpendidikan tinggi yang memperoleh penghasilan kurang dari $20.000 setahun. Seorang konsultan bisnis yang khusus bergerak dalam perdagangan medis memberitahu saya betapa banyak dokter, dokter gigi, dan dokter spesialis lainnya bersusah payah secara finansial. Selama ini, saya mengira bahwa ketika mereka lulus, uang pun akan mengalir ke saku mereka. Konsultan bisnis inilah yang memberi saya frasa, mereka masih satu keterampilan jauhnya dari kekayaan yang berlimpah ruah. Arti frasa ini adalah bahwa kebanyakan orang hanya perlu belajar dan menguasai satu keterampilan lagi, maka pemasukan mereka pun akan melonjak secara berlipat ganda. Telah saya katakan bahwa intelijensi finansial adalah sinergi dari akuntansi, investasi, pemasaran, dan hukum. Menggabungkan keempat keterampilan teknis itu dan menghasilkan uang dengan uang adalah lebih mudah. Bila menyangkut soal uang, satu-satunya keterampilan yang paling diketahui oleh kebanyakan orang adalah bekerja keras. Contoh klasik sinergi keterampilan adalah penulis muda untuk surat kabar tersebut. Jika dia rajin mempelajari keterampilan menjual dan memasarkan, sales and marketing, pemasukannya akan melonjak secara dramatis. Seandainya saya adalah dia, saya akan mengambil beberapa kursus tentang penulisan iklan dan juga penjualan. Kemudian, alih-alih bekerja di surat kabar, saya akan mencari pekerjaan di biro periklanan. Sekalipun upahnya mungkin lebih kecil, dia akan belajar bagaimana berkomunikasi dengan jalan pintas yang digunakan dalam periklanan yang berhasil. Dia juga akan meluangkan waktu untuk belajar public relations, humas, suatu keterampilan yang penting. Dia akan belajar bagaimana memperoleh uang jutaan dalam publikasi gratis. Kemudian, pada malam hari dan akhir pekan, dia dapat menulis novelnya yang hebat. Ketika itu selesai, dia akan lebih mampu untuk menjual bukunya. Kemudian, dalam waktu singkat, dia bisa menjadi penulis dengan penjualan terlaris. Ketika saya pertama kali datang dengan buku saya, If You Want to Be Rich and Happy, Don't Go to School, sebuah penerbit menyarankan agar saya mengubah judulnya menjadi The Economics of Education. Saya memberitahu penerbit itu bahwa dengan judul seperti itu, saya akan menjual dua buku, satu kepada keluarga saya, dan satu kepada sahabat terbaik saya. Masalahnya adalah, mereka berharap saya memberikannya secara gratis. Judul jelek, If You Want to Be Rich and Happy, Don't Go to School, dipilih karena kami tahu hal itu akan mendapat ratusan publikasi. Saya pro pendidikan dan percaya pada perbaikan pendidikan. Kalau tidak, mengapa saya terus mendesak untuk mengubah sistem pendidikan kita yang kuno? Maka saya memilih sebuah judul yang akan membuat saya muncul di banyak TV dan radio, hanya karena saya mau menjadi kontroversial. Banyak orang berpikir saya ini kacangan, tetapi buku itu terjual dan terjual. Itu sebabnya buku ini masuk daftar terlaris selama minggu pertama buku ini terbit. Ketika saya lulus dari US Merchant Marine Academy pada 1969, ayah saya yang berpendidikan senang, Standard Oil dari California mempekerjakan saya untuk armada kapal tangki minyaknya. Saya adalah kelas tingkat 3, dan upahnya rendah dibandingkan dengan teman sekelas saya. Tetapi itu lumayan untuk sebuah pekerjaan real pertama setelah lulus perguruan tinggi. Upah awal saya sekitar $42.000 setahun, termasuk jam lembur, dan saya hanya harus bekerja selama 7 bulan. Saya mempunyai 5 bulan untuk liburan. Jika saya mau, saya bisa ikut berlayar ke Vietnam dengan perusahaan pengapalan tambahan dan dengan mudah mengadakan upah saya ketimbang mengambil liburan 5 bulan. Saya mempunyai karir yang bagus di depan mata. Namun saya mengundurkan diri setelah 6 bulan bekerja di perusahaan tersebut dan bergabung dengan Marine Corps untuk belajar bagaimana terbang. Ayah saya yang berpendidikan sangat terpukul dan kecewa. Ayah yang kaya mengucapkan selamat pada saya. Di sekolah dan di tempat kerja, pendapat populer adalah ide tentang spesialisasi, yakni untuk mendapatkan uang lebih banyak atau dipromosikan, Anda harus mengambil spesialisasi. Itu sebabnya para dokter medis selalu mencari spesialisasi. Hal yang sama juga berlaku untuk akuntan, arsitek, pengacara, pilot, dan lain-lain. Ayah saya yang berpendidikan percaya pada dogma yang sama itu. Itu sebabnya dia sangat bersemangat ketika dia akhirnya mencapai gelar doktoralnya. Dia sering mengakui bahwa sekolah mengganjar orang yang semakin banyak belajar tentang apa yang kurang. Ayah yang kaya mendorong saya untuk melakukan hal yang sebaliknya. "Kamu ingin tahu sedikit tentang apa yang banyak," adalah sarannya. Itu sebabnya selama bertahun-tahun saya bekerja di bidang-bidang yang berbeda dalam perusahaannya. Untuk sementara, saya bekerja dalam departemen akuntansinya. Meskipun mungkin saya tidak akan pernah menjadi akuntan, dia ingin saya belajar lewat osmosis, pelajaran atau pengertian yang berangsur-angsur. Ayah yang kaya tahu saya akan mengambil jargon dan pengertian akan apa yang penting dan apa yang tidak penting. Saya juga bekerja sebagai kenek dan pekerja bangunan, dan juga penjualan, pemesanan, dan pemasaran. Dia mengurus Mark dan saya. Itu sebabnya dia mendesak kami duduk dalam pertemuan dengan para bankir, pengacara, akuntan, dan brokernya. Dia ingin kami tahu sedikit tentang setiap aspek imperiumnya. Ketika saya keluar dari pekerjaan saya yang berupa tinggi di Standard Oil, ayah saya yang berpendidikan bicara dari hati ke hati dengan saya. Dia bingung. Dia tidak bisa mengerti keputusan saya untuk mengundurkan diri dari sebuah karir yang menawarkan upah tinggi, keuntungan besar, banyak waktu libur, dan peluang untuk promosi. Ketika dia menanyai saya di suatu petang, "Mengapa kamu keluar?" saya tidak dapat menjelaskannya kepadanya, sejauh yang saya coba. Logika saya tidak sejalan dengan logikanya. Masalahnya adalah, logika saya adalah logika ayah saya yang kaya. Keamanan kerja berarti segalanya bagi ayah saya yang berpendidikan. Belajar berarti segalanya bagi ayah saya yang kaya. Ayah yang berpendidikan mengira saya pergi ke sekolah untuk belajar menjadi petugas kapal. Ayah yang kaya tahu bahwa saya pergi ke sekolah untuk mempelajari perdagangan internasional. Jadi, sebagai murid, saya membuat kargo berjalan, mengemudikan kapal barang yang besar, kapal tangki minyak, dan kapal penumpang ke Timur Jauh dan Pasifik Selatan. Ayah yang kaya menekankan agar saya tinggal di Pasifik alih-alih membawa kapal ke Eropa, karena dia tahu bahwa bangsa-bangsa yang sedang bangkit ada di Asia, bukan Eropa. Sementara kebanyakan teman sekelas saya, termasuk Mike, berpesta di rumah saudara-saudara mereka, saya belajar perdagangan, orang, gaya bisnis, dan kebudayaan di Jepang, Taiwan, Thailand, Singapura, Hong Kong, Vietnam, Korea, Tahiti, Samoa, dan Filipina. Saya juga berpesta, tetapi tidak di rumah saudara. Saya tumbuh dewasa dengan cepat. Ayah yang berpendidikan tidak bisa mengerti mengapa saya memutuskan untuk keluar dan bergabung dengan Marine Corps. Saya memberitahu dia saya ingin belajar terbang, tetapi sesungguhnya saya ingin belajar memimpin pasukan. Ayah yang kaya menjelaskan pada saya bahwa bagian terberat untuk menjalankan perusahaan adalah memanajemen orang. Dia menghabiskan waktu 3 tahun di Angkatan Bersenjata. Ayah saya yang berpendidikan bebas dari wajib militer. Ayah yang kaya memberitahu saya bahwa nilai belajar memimpin orang dalam situasi-situasi berbahaya. "Kepemimpinan adalah apa yang perlu kamu pelajari selanjutnya," katanya. "Jika kamu bukan pemimpin yang baik, kamu akan tertembak dari belakang, persis seperti yang mereka lakukan dalam bisnis." Kembali dari Vietnam pada 1973, saya meletakkan pangkat saya, meskipun saya senang terbang. Saya mendapat pekerjaan di Xerox Corp. Saya bergabung dengan Xerox karena satu alasan, dan itu bukan karena keuntungan. Saya orang yang malu-malu, dan gagasan untuk menjual adalah hal yang paling menakutkan di dunia. Xerox mempunyai satu program pelatihan penjualan terbaik di Amerika. Ayah yang kaya bangga pada saya. Ayah saya yang berpendidikan malu. Karena sebagai seorang intelektual, dia berpikir bahwa orang penjualan berada di bawah dia. Saya bekerja pada Xerox selama 4 tahun sampai saya mengatasi ketakutan saya untuk mengetuk pintu dan ditolak. Setelah saya dapat secara konsisten berada di 5 top penjualan, saya kembali mengundurkan diri dan pindah, meninggalkan karir besar di sebuah perusahaan yang luar biasa. Pada 1977, saya membentuk perusahaan saya yang pertama. Ayah yang kaya sudah mempersiapkan Mike dan saya untuk mengambil alih perusahaan. Jadi sekarang saya harus belajar untuk membentuk perusahaan dan menyatukannya. Produk saya yang pertama, dompet nilon dan velcro. Dibuat di Timur Jauh dan dikapalkan ke gudang di New York, di dekat sekolah saya. Pendidikan formal saya selesai, dan inilah saat untuk menguji sayap saya. Jika saya gagal, saya akan bangkrut. Ayah yang kaya mengajarkan bahwa yang terbaik adalah bangkrut sebelum berumur 30 tahun. Dengan begitu, kamu masih punya waktu untuk bangkit kembali, adalah nasihatnya. Pada malam ulang tahun saya yang ke-30, pengapalan pertama saya meninggalkan Korea menuju New York. Sekarang saya berbisnis secara internasional. Dan seperti yang disarankan oleh ayah saya yang kaya, saya tetap mencari bangsa-bangsa yang sedang membangun. Sekarang, perusahaan investasi saya berinvestasi di Amerika Selatan, Asia, Norwegia, dan Rusia. Ada pepatah tua yang berbunyi, "Job, pekerjaan adalah singkatan dari just over broke, baru melewati kebangkrutan." Sayangnya, saya akan mengatakan bahwa pepatah itu berlaku bagi jutaan orang. Karena sekolah tidak menganggap inteligensi finansial sebagai inteligensi, kebanyakan pekerja hidup dalam batas kemampuan mereka, yang artinya mereka bekerja dan membayar segala tagihan. Ada teori manajemen mengerikan lainnya yang mengatakan, para karyawan bekerja cukup keras agar tidak dipecat, dan pemilik membayar secukupnya sehingga pekerja tidak keluar. Dan jika Anda melihat skala pembayaran kebanyakan perusahaan, saya akan mengatakan kembali bahwa pernyataan itu ada benarnya. Kesimpulannya adalah kebanyakan pekerja tidak pernah maju. Mereka melakukan apa yang diajarkan pada mereka untuk dilakukan. Dapatkanlah pekerjaan yang terjamin. Kebanyakan pekerja berfokus pada bekerja demi upah dan keuntungan yang memberi ganjaran dalam jangka pendek, tetapi seringkali merupakan bencana dalam jangka panjang. Sebaliknya, saya merekomendasikan kepada orang-orang muda untuk berusaha bekerja demi apa yang akan mereka pelajari, lebih dari apa yang mereka peroleh. Lihatlah keterampilan apa yang ingin mereka miliki sebelum memilih sebuah profesi khusus dan terjebak dalam perlombaan tikus. Sekali orang terjebak dalam proses umur hidup untuk membayar tagihan, mereka menjadi seperti tupai kecil yang berlari-lari dalam lingkaran sangkar mereka yang kecil. Kaki-kaki kecil mereka yang berbulu berputar mati-matian, sangkarnya pun berputar kencang, tetapi ketika esok tiba, mereka masih tetap berada dalam sangkar yang sama, pekerjaan yang hebat. Dalam film Jerry Maguire yang dibintangi Tom Cruise, ada banyak kata-kata hebat yang bisa kita dengar. Barangkali yang paling diingat adalah, "Tunjukkan uangnya pada saya." Tetapi ada satu kata yang saya pikir paling jujur. Itu muncul ketika Tom Cruise meninggalkan perusahaan. Dia baru saja dipecat dan dia bertanya pada seluruh perusahaan, "Siapa yang ingin mengikuti saya?" Dan seluruh tempat itu menjadi diam dan beku. Hanya satu wanita yang bersuara, "Saya mau, tetapi saya akan dipromosikan dalam 3 bulan mendatang." Barangkali itu adalah pernyataan yang paling jujur dalam seluruh film itu. Ini adalah tipe pernyataan yang digunakan orang untuk selalu membuat diri mereka sibuk bekerja guna melunasi tagihan. Saya tahu ayah saya yang berpendidikan mengharapkan upahnya naik setiap tahun, dan setiap tahun dia kecewa. Jadi dia kembali melanjutkan pendidikannya untuk mendapatkan kualifikasi yang lebih tinggi, supaya dia bisa mendapatkan kenaikan upah. Tetapi lagi-lagi, dia kembali kecewa. Pertanyaan yang sering saya ajukan pada orang-orang adalah, Kemana aktivitas dan segala kesibukan harian ini membawa Anda? Persis seperti tupai kecil itu. Saya ragu-ragu apakah orang melihat kemana kerja keras mereka membawa mereka. Apa yang ada di masa depan? Cyril Brickfield, mantan Direktur Eksekutif The American Association of Retired People, melaporkan bahwa dana pensiun pribadi sedang dalam keadaan kacau. Pertama-tama, 50% tenaga kerja sekarang ini tidak mempunyai dana pensiun. Itu saja harus menjadi keprihatinan yang besar. Dan 75-80% dari 50% lainnya mempunyai dana pensiun tidak efektif yang membayar 55 atau 150 atau 300 US dollar sebulan. Dalam bukunya The Retirement Myth, Craig Escarpel menulis, "Saya mengunjungi kantor pusat sebuah perusahaan konsultasi dana pensiun nasional yang besar dan bertemu dengan seorang managing director yang berspesialisasi dalam merancang perencanaan masa pensiun yang subur bagi manajemen puncak. Ketika saya tanya padanya apa yang dapat diharapkan oleh orang-orang yang tidak mempunyai kantor dalam hal gaji pensiunan, dia mengatakan dengan senyum penuh keyakinan, 'The silver bullet, peluru perak.' 'Apa peluru perak itu?' tanya saya. Dia mengangkat bahu. 'Jika bayi-bayi mendapati diri mereka tidak mempunyai cukup uang untuk hidup ketika mereka bertambah tua, mereka selalu dapat meledakkan otak mereka.'" Carpel terus menjelaskan perbedaan antara program pensiun The Finite Benefit yang lama dengan rencana 401k baru yang lebih berisiko. "Ini bukanlah gambaran bagus untuk kebanyakan orang yang sekarang bekerja, dan itu hanya untuk pensiun. Bila biaya medis dan perawatan panti jompo jangka panjang ditambahkan pada gambaran itu sungguh mengerikan." Dalam bukunya tahun 1995, dia mengindikasikan bahwa biaya panti jompo berkisar antara 30.000 sampai 125.000 US dollar per tahun. Kemudian dia pergi ke sebuah panti jompo yang bersih tanpa tambahan apapun di wilayahnya dan mendapati bahwa biayanya adalah 80.000 US dollar setahun pada 1995. Banyak rumah sakit di negara-negara dengan socialized medicine harus membuat keputusan sulit seperti siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati. Mereka membuat keputusan itu semata-mata berdasarkan berapa banyak uang yang mereka miliki dan berapa usia si pasien. Jika pasien sudah tua, mereka seringkali cenderung memberikan perawatan medis itu pada orang yang lebih muda. Pasien malang yang lebih tua ditempatkan di belakang garis. Jadi, persis seperti kenyataan bahwa orang kaya dapat mengenyam pendidikan yang lebih baik, orang kaya akan dapat membuat diri mereka tetap hidup, sementara mereka yang miskin akan meninggal. Jadi saya bertanya-tanya, apakah para pekerja melihat masa depan atau hanya menunggu sampai menerima cek gaji mereka berikutnya? Tidak pernah mempertanyakan kemana mereka menuju? Ketika saya berbicara kepada orang-orang dewasa yang ingin memperoleh banyak uang, saya selalu merekomendasikan hal yang sama. Saya menyarankan untuk mengambil pandangan yang jauh tentang hidup mereka. Alih-alih bekerja untuk uang dan keamanan, yang saya akui penting, saya menyarankan mereka untuk mengambil pekerjaan kedua, yang akan mengajarkan pada mereka keterampilan kedua. Sering saya merekomendasikan untuk bergabung ke dalam perusahaan pemasaran jaringan yang sering disebut multi-level marketing, MLM, jika mereka ingin belajar keterampilan penjualan. Beberapa perusahaan itu mempunyai program-program pelatihan yang sangat bagus untuk membantu orang mengatasi rasa takut akan kegagalan dan penolakan yang merupakan alasan utama mengapa orang tidak berhasil. Pendidikan lebih berharga daripada uang dalam jangka panjang. Ketika saya memberikan nasihat ini, saya sering mendengar tanggapan, "Oh, itu terlalu rumit dan menyulitkan." Atau, "Saya hanya ingin melakukan apa yang menarik bagi saya." Terhadap pernyataan itu terlalu menyulitkan, saya akan bertanya, "Jadi Anda lebih memilih bekerja sepanjang hidup dengan memberikan 50% penghasilan Anda kepada pemerintah?" Terhadap pernyataan lain, saya hanya ingin melakukan apa yang menarik dan menyenangkan saya akan mengatakan, saya tidak tertarik pergi ke fitness center, tetapi saya pergi ke sana karena saya ingin merasa sehat dan hidup lebih lama. Sayangnya, ada suatu kebenaran terhadap pernyataan tua. Anda tidak dapat mengajarkan trik-trik baru pada anjing tua. Orang sulit berubah, kecuali dia biasa berubah. Tetapi bagi Anda yang mungkin belum mengambil keputusan ketika sampai pada gagasan tentang bekerja untuk mempelajari sesuatu yang baru, saya menawarkan kata penyemangat ini. Kehidupan sangat mirip seperti pergi ke fitness center. Bagian paling menyakitkan adalah memutuskan untuk pergi. Setelah Anda bisa melewatinya, itu menjadi hal mudah. Saya sering merasa sangat takut pergi ke fitness center dan mengarang banyak alasan. Tetapi setelah saya ada di sana dan melalui gerakan, itu sangat menyenangkan. Setelah latihan selesai, saya selalu senang karena berhasil membujuk diri saya untuk latihan. Sebaliknya, jika Anda tidak mau bekerja untuk belajar sesuatu yang baru dan bersikeras untuk menjadi sangat spesialis dalam bidang Anda, pastikanlah bahwa perusahaan tempat Anda bekerja membentuk serikat pekerja. Serikat pekerja dirancang untuk melindungi para spesialis. Ayah saya yang berpendidikan, setelah tidak menyukai pemerintah lagi, menjadi kepala persatuan guru di Hawaii. Dia mengatakan pada saya bahwa itu adalah pekerjaan tersulit yang pernah dia pegang. Di lain pihak, ayah saya yang kaya menghabiskan hidupnya melakukan yang terbaik untuk menjaga perusahaannya agar tidak memiliki serikat pekerja. Dia berhasil. Sekalipun perserikatan itu nyaris terbentuk, ayah yang kaya selalu mampu mengalahkannya. Secara pribadi, saya tidak berpihak karena saya dapat melihat kebutuhan untuk dan keuntungan dari kedua belah pihak. Jika Anda melakukan apa yang direkomendasikan sekolah, menjadi sangat spesialis, maka carilah perlindungan serikat pekerja. Sebagai contoh, jika saya meneruskan karir terbang saya akan mencari sebuah perusahaan yang mempunyai serikat pilot yang kuat. Mengapa? Karena hidup saya akan diabdikan untuk mempelajari sebuah keterampilan yang berharga dalam satu industri saja. Jika saya dipaksa keluar dari industri itu, keterampilan hidup saya tidak akan setinggi itu harganya untuk industri lain. Seorang pilot senior yang dipecat, dengan 10.000 jam terbang yang padat, dengan penghasilan $150.000 setahun, akan sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan dengan upah yang setara dengan mengajar di sekolah. Keterampilan tidak harus berpindah dari industri ke industri, karena keterampilan yang membuat pilot itu dibayar dalam industri penerbangan tidaklah sepenting dalam, katakanlah, sistem sekolah. Hal yang sama bahkan juga benar untuk para dokter masa sekarang. Dengan segala perubahan dalam ilmu kedokteran, banyak spesialis medis perlu menyesuaikan diri dengan organisasi medis seperti HMO. Para guru sekolah jelas perlu menjadi anggota serikat persatuan guru-guru. Di Amerika sekarang ini, serikat para guru merupakan serikat pekerja yang paling besar dan paling kaya dari semua serikat yang ada. National Education Association, NEA, mempunyai pengaruh politik yang luar biasa besarnya. Para guru membutuhkan perlindungan atas serikat mereka karena keterampilan mereka juga terbatas harganya terhadap industri di luar pendidikan. Maka petunjuk praktisnya adalah, semakin orang terspesialisasi, semakin mereka butuh membentuk serikat pekerja. Ini adalah hal yang cerdik untuk dilakukan. Ketika saya bertanya pada kelas yang saya ajar, berapa banyak dari kalian dapat memasak hamburger yang lebih enak ketimbang McDonald's? Hampir semua murid mengangkat tangan mereka. Kemudian saya bertanya, jadi jika kebanyakan dari kalian dapat memasak hamburger yang lebih enak, bagaimana McDonald's bisa menghasilkan uang lebih banyak daripada kalian? Jawabannya jelas. McDonald's sangat hebat dalam sistem bisnis. Alasan kenapa begitu banyak orang berbakat itu miskin adalah karena mereka memfokuskan diri untuk membangun hamburger yang lebih enak dan hanya tahu sedikit atau tidak sama sekali tentang sistem bisnis. Seorang teman saya di Hawaii adalah seniman hebat. Dia menghasilkan sejumlah uang yang lumayan besar. Suatu hari, pengacara ibunya menelpon untuk memberitahu dia bahwa ibunya telah meninggalkan uang $35.000 untuknya. Itulah yang tersisa dari tanah miliknya setelah pengacara dan pemerintah mengambil bagian mereka. Dengan segera, dia melihat peluang untuk meningkatkan bisnisnya dengan menggunakan uang ini untuk beriklan. 2 bulan kemudian, iklan pertamanya yang 4 warna dan 1 halaman penuh muncul di sebuah majalah mahal yang targetnya adalah orang-orang yang sangat kaya. Iklan berjalan selama 3 bulan. Dia tidak menerima tanggapan dari iklan itu, dan semua warisannya habis. Sekarang dia ingin menuntut majalah itu karena penyajian yang keliru. Ini adalah sebuah kasus umum yang dialami seorang yang dapat membuat hamburger yang enak, tetapi tahu sedikit soal bisnis. Ketika saya bertanya padanya apa yang dia pelajari, jawabannya hanyalah bahwa orang-orang periklanan itu bajingan. Kemudian saya bertanya apakah dia bersedia untuk mengambil kursus penjualan dan kursus pemasaran langsung. Jawabannya, saya tidak punya waktu, dan saya tidak mau membuang-buang uang saya. Dunia ini penuh dengan orang bertalenta yang miskin. Terlalu sering, mereka miskin atau bersusah payah secara finansial atau mendapat penghasilan kurang daripada yang mereka mampu. Bukan karena apa yang mereka ketahui, tetapi karena apa yang tidak mereka ketahui. Mereka berfokus pada menyempurnakan keterampilan mereka untuk membuat hamburger yang lebih enak ketimbang keterampilan menjual dan menyajikan hamburger. Mungkin McDonald's tidak membuat hamburger yang terbaik, tetapi mereka adalah yang terbaik dalam menjual dan menyajikan burger. Ayah yang miskin menginginkan saya untuk menjadi spesialis. Itulah pandangannya tentang dibayar lebih banyak. Bahkan setelah diberitahu oleh pemerintah Hawaii bahwa dia tidak dapat bekerja lebih lanjut sebagai pegawai negeri, ayah saya yang berpendidikan terus mendorong saya untuk berspesialisasi. Ayah yang berpendidikan kemudian mempelajari alasan keberadaan serikat para guru, menyerukan perlindungan dan keuntungan lebih lanjut bagi para profesional yang memiliki keterampilan tinggi dan berpendidikan itu. Kami sering adu argumentasi. Tetapi saya tahu dia tidak akan pernah menyetujui bahwa spesialisasi yang sempit adalah penyebab perlunya perlindungan serikat. Dia tidak pernah mengerti bahwa semakin Anda terspesialisasi, semakin Anda terjebak dan tergantung pada keahlian khusus itu. Ayah yang kaya menasihati agar Mike dan saya merawat diri kami sendiri. Banyak korporasi melakukan hal yang sama. Mereka merekrut mahasiswa muda yang cemerlang lulusan sekolah bisnis dan mulai merawat orang itu agar suatu hari nanti mengambil alih perusahaan itu. Maka karyawan muda yang cemerlang ini tidak berspesialisasi dalam satu departemen, mereka dipindah dari departemen satu ke departemen lain untuk mempelajari semua aspek sistem bisnis. Orang kaya sering merawat anak-anak mereka atau anak orang lain. Dengan berbuat demikian, anak-anak mereka memperoleh pengetahuan menyeluruh tentang operasi bisnis dan bagaimana departemen yang berbeda-beda itu saling berhubungan. Bagi generasi Perang Dunia II, dianggap buruk meloncat dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Sekarang, itu dianggap pandai. Karena orang cenderung meloncat dari perusahaan ke perusahaan ketimbang mencari spesialisasi yang lebih tinggi. Mengapa tidak berusaha belajar lebih banyak daripada memperoleh penghasilan? Dalam jangka pendek, penghasilan Anda mungkin sedikit. Dalam jangka panjang, itu akan memberi hasil dalam dividen besar. Keterampilan manajemen utama yang dibutuhkan untuk sukses adalah 1. Manajemen arus kas. 2. Manajemen sistem, termasuk diri Anda dan waktu bersama keluarga. 3. Manajemen sumber daya manusia. Keterampilan spesial yang paling penting adalah penjualan dan memahami pemasaran. Adalah kemampuan untuk menjual. Karena itu, berkomunikasi dengan manusia lain, menjadikannya pelanggan, karyawan, bos, pasangan, suami atau istri, atau anak, yang merupakan keterampilan dasar dari kesuksesan pribadi. Keterampilan berkomunikasi seperti menulis, berbicara, dan bernegosiasi itulah yang penting untuk kehidupan yang sukses. Itulah keterampilan yang saya tekuni secara konsisten. Menghadiri kursus atau membeli kaset-kaset pendidikan untuk memperluas pengetahuan saya. Seperti telah saya sebutkan, ayah saya yang berpendidikan bekerja semakin keras dan dia menjadi semakin kompeten. dia juga menjadi semakin terjebak ketika dia menjadi semakin terspesialisasi. Sekalipun gajinya naik, pilihannya semakin hilang. Setelah dia tidak dapat masuk menjadi karyawan pemerintah, dia mendapati betapa rentan dia sesungguhnya secara profesional. Sekali posisi mereka yang bergaji tinggi hilang, mereka hanya mempunyai keterampilan terbatas untuk dijadikan sandaran. Saya kira itu sebabnya ayah saya yang berpendidikan sangat berpihak pada serikat pekerja setelah kasus itu. Dia menyadari betapa banyak serikat pekerja akan menguntungkannya. Ayah yang kaya mendorong Mike dan saya untuk mengetahui sedikit tentang banyak hal. Dia mendorong kami untuk bekerja dengan orang-orang yang lebih pandai daripada kami dan menyatukan orang-orang yang pandai untuk bekerja sebagai tim. Sekarang hal itu disebut sinergi spesialisasi profesional. Sekarang, saya bertemu mantan guru-guru sekolah yang menghasilkan ratusan ribu dolar setahun. Mereka memperoleh begitu banyak karena mereka mempunyai keterampilan yang terspesialisasi dalam bidang mereka dan juga bidang lainnya. Mereka dapat mengajar dan juga menjual dan memasarkan. Saya tahu tidak ada keterampilan lain yang lebih penting daripada menjual dan sekaligus memasarkan. Keterampilan menjual dan memasarkan itu sulit bagi kebanyakan orang, terutama karena mereka takut ditolak. Semakin baik Anda dalam berkomunikasi, bernegosiasi, dan menangani ketakutan Anda akan penolakan, semakin mudah hidup ini dijalani. Seperti saya menasihati penulis surat kabar yang ingin menjadi penulis dengan penjualan terlaris. Sekarang saya menasihatkan hal yang sama ini kepada semua orang. Menjadi terspesialisasi secara teknis mempunyai kekuatan dan kelemahannya. Saya mempunyai banyak teman yang jenius, tetapi mereka tidak dapat berkomunikasi secara efektif dengan orang lain, dan sebagai akibatnya, penghasilan mereka sangat kecil. Saya menasihati mereka untuk menyisihkan waktu setahun untuk belajar menjual. Sekalipun mereka tidak mendapat penghasilan apapun, keterampilan komunikasi mereka akan membaik, dan itu tak ternilai harganya. Sebagai tambahan untuk menjadi pembelajar, penjual, dan pemasar yang baik, kita perlu menjadi guru dan sekaligus murid yang baik. Untuk menjadi sungguh-sungguh kaya, kita harus mampu untuk memberi dan sekaligus menerima. Dalam hal pergumulan finansial atau profesional, seringkali ada kekurangan untuk memberi dan menerima. Saya mengenal banyak orang yang miskin karena mereka bukan murid yang baik dan juga bukan guru yang baik. Kedua, ayah saya bersifat murah hati. Keduanya mudah memberi. Mengajar adalah satu cara mereka untuk memberi. Semakin banyak mereka memberi, semakin banyak yang mereka terima. Satu perbedaan yang mencolok adalah dalam hal memberikan uang. Ayah yang kaya memberikan banyak uang begitu saja. Dia memberi pada gerejanya, yayasannya, dan untuk berbagai kegiatan amal. Dia tahu bahwa untuk menerima uang, Anda harus memberi uang. Memberi uang adalah rahasia bagi kebanyakan keluarga yang sangat kaya. Itu sebabnya ada organisasi seperti Rockefeller Foundation dan Ford Foundation. Organisasi-organisasi itu dirancang untuk mengambil kekayaan mereka dan meningkatkannya, dan juga memberikannya untuk selama-lamanya. Ayah saya yang berpendidikan selalu mengatakan, "Bila saya mempunyai uang lebih, saya akan memberikannya." Masalahnya adalah, tidak pernah ada uang lebih. Maka dia bekerja semakin keras untuk menarik uang lebih banyak daripada memfokuskan diri pada hukum uang yang paling penting. Berikanlah dan Anda akan menerima. Sebaliknya, dia percaya pada terimalah dan kemudian Anda memberi. Kesimpulannya, saya menjadi kedua ayah saya itu. Satu bagian dari diri saya adalah kapitalis sejati yang menyukai permainan uang yang menghasilkan uang. Dan bagian lain dari diri saya adalah guru yang bertanggung jawab secara sosial yang sangat prihatin dengan gap atau jurang yang terus meluas antara yang kaya dan yang miskin. Secara pribadi, saya memegang sistem pendidikan kuno yang terutama bertanggung jawab atas gap yang terus membesar ini.